Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ba'd. Fa ikhwati billah hafizani wa hafizakumullah. Di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang 'ala istiqamah wa 'ala dawam wa 'ala istiqrar, di atas istiqamah terus menerus dan konsisten. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-Islam, yakni amalan di dalam al-Islam yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul aamantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Rabb yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Ma'budul haq, sesembahan yang berhak untuk diibadahi semata hanyalah Allah. Dan konsekuensi dari hal itu, dia mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, konsekuen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya kata Rasul, tsummastaqim, kemudian istiqomahlah, yakni konsistenlah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi barang siapa yang konsisten, mustamirun fil amal, walaupun itu sedikit, walaupun itu mungkin dianggapnya ringan, bahkan remeh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan seperti ini adalah amalan-amalan yang mengantarkan kepada husnul khatimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati tu'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala konsisten dan multazim, berpegang teguh dengan syariat-syariatnya, kemudian tsummastaqam, dan mereka pun istiqomah, mereka pun terus-menerus di dalam amalannya, ibadahnya. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Ketika menjelang sakaratul mautnya, ketika hendak dijemput oleh malaikatul maut, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, malaikatul maut, seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah takut. Jadi janganlah takut terhadap apa yang akan kau hadapi dari hari kiamat. Karena seorang yang soleh, seorang yang beriman kepada Allah, bahkan dia istiqomah di atasnya, Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan dari kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya adalah azabul qabr. Di antaranya adalah dibentangkannya al-jisr, jembatan, jalan di mana di bawahnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang mau tidak mau harus melewati jalan tersebut, dan orang bisa melewati atau tidaknya sesuai dengan kadar amal. Begitu pula di antara kengerian hari kiamat adalah al-zulmah, kegelapan yang seorang itu tidak akan mengetahui ke arah mana dia akan bisa berjalan, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan padanya nur, cahaya dari dirinya, dan itu disebabkan dengan amalan. Dan masih banyak kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang bisa konsisten, semangat di dalam ibadah dan amalannya terus-menerus, tidak terputus, tidak berhenti, orang yang seperti ini pada hari kiamatnya Allah takhaf, dikatakan oleh malaikat, janganlah takut. Wa la tahzanu. Yang kedua, jaminan dari Allah, dan janganlah kalian bersedih, yang ini bersedih atas apa yang akan kalian tinggalkan, bagaimana nasib anak, keluarga yang ketika mereka tinggal, apakah mereka akan baik-baik saja? Oh, jadi bagi orang-orang yang soleh, bahwasanya anak-anak mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga rizkinya, dijaga keistiqomahannya, sebagaimana keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihfazillaha yahfazkum. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni jaga syariatnya, jaga agamanya, maka balasannya yahfazkum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, menjaga dirimu, menjaga keluarga, menjaga keturunanmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya, balasan bagi orang-orang yang istiqamah, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, dan bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang kalian itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabi hadithin apa di dalam hadith yang lainnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَاهُهَا وَإِقْبَالُهَا وَإِقْبَالُهَا. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling konsistennya, paling bisa terus-menerusnya, walaupun itu sedikit, yakni amalan itu ya. Maka begitu pula di menjelang akhir bulan Ramadan ini, maka janganlah ketika kita hendak berpisah dengan bulan Ramadan, hendak keluar dari bulan Ramadan, atau ketika nanti sudah keluar dari bulan Ramadan, amalan-amalan yang sudah kita biasakan di bulan-bulan Ramadan ini kemudian terputus begitu saja, yang dulunya yakni ketika di bulan Ramadan semangat di dalam qiraatul Quran, maka hendaknya hal tersebut mustahil itu berlanjut ketika keluar Ramadan. Begitu pula ketika dia senang dengan qiyamul lail, semangat di dalam mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan pun harus ada asarnya, harus hal tersebut bersambung agar menjadi amalan yang istiqomah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjadi orang yang semangat untuk bersedekah, semangat untuk memberi, maka semangat untuk bersedekah ini jangan sampai terputus ketika keluar dari bulan Ramadan, agar amalannya menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah menasihati Ibnu Umar untuk tidak meniru seseorang, ya, dimana orang itu dulunya semangat untuk mengerjakan amalan, kemudian amalan tersebut ditinggalkan. Ya Ibnu Umar, apa maqala alaihi salatu wasalam, la takun mithla bulan kana yaqumul lail thumma tarak. Wahai Ibnu Umar, jangan seperti si fulan yang dulunya dia semangat tiap lail kemudian dia tinggalkan. Ini ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang walaupun amalannya sedikit, amalannya tidak banyak, tapi bersambung terus dia kerjakan dengan semangat, dengan tekun, mustamir, konsisten, jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang orang yang semangat menggebu-gebu di awal, tapi setelah itu dia berhenti. Begitu pula perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan menuju surga, itu pun Rasulullah SAW memperumpamakan seperti seorang yang berjalan dengan kendaraan hewan. Dimana kalau hewan itu dipaksa, ketika awal dia berjalan dengan kecepatan penuh, yakni dengan memforsir tenaga dari hewan tunggangannya, pasti dia akan kelelahan, bahkan hewan tersebut bisa sakit, mati, dan dia tidak sampai tujuannya. Tapi ketika dia konsisten dengan perjalanannya sesuai dengan kemampuannya, tapi istiqomah terus menerus, ketika lelah dia berhenti, ketika dia hendak istirahat dia istirahat, dan ketika punya tenaga dia lanjutkan lagi terus seperti itu, maka orang yang seperti ini justru akan sampai kepada tempat tujuan. Maka begitu pula di dalam orang beramal, Orang yang beramal pada awal pertama kalinya, kalau semangat terlalu semangat sampai memborsir, yakni melebihi batas kemampuannya, maka sangat sering bisa dipastikan bahwasanya orang ini pada akhirnya, pada akhir perjalanannya akan meninggalkan amal tersebut. Tapi orang yang sedikit demi sedikit memperbaiki diri, sedikit demi sedikit memperbaiki amalannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang dia miliki, maka orang yang seperti ini akan sampai kepada tujuannya, akan sampai kepada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ala istiqomah fi istiqomah ala dini dari Azza wa Jal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari kufur, begitu pula meninggalkan amalan-amalan yang kita dulunya kerjakan atau kerja-kerja kita kerjakan di bulan Ramadan ini, lalu ketika keluar dari bulan Ramadan kita meninggalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqulu ma sami'tum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.